Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ikhwati fillah, a'azani wa a'azakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca bersama ayat yang ke-152 dari surah Ali Imran, di mana As-Suyuti rahimahullah menafsirkan ayat ini. Beliau sampaikan, walaqad shadaqakumullahu wa'dahu iyyakum bin nasri, dan sungguh Allah telah membenarkan janjinya pada kalian. Iyyakum bin nasri, membenarkan janjinya kepada kalian dengan pertolongan. Ittahussunahum aitaqtulunahum biidnih biiradatih, ketika kalian memerangi mereka. Tahussunahum aitaqtulunahum, ketika kalian memerangi mereka, orang-orang kufar, kaum musyrikun, dengan seizinnya, sesuai dengan kehendak Allah. Hatta idza fasiltum ajabuntum anil kitab wa tanaza'tum ikhtalaftum fil amri ay amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil muqami fi safhil jabali li rammi faqala ba'dukum nadhhabu faqad nusira ashabuna wa ba'dukum la nukhalifu amran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hingga ketika kalian takut dari peperangan, asiltum ditafsirkan dengan jabuntum anil kita, takut dari peperangan. Watanaza'tum, dan kalian berselisih. Tanaza'ah alai ihtalafah, ihtalaftum, kalian berselisih. Fil amri, dalam masalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu perintah Nabi untuk tetap di puncak gunung bagi rukub manah. Apapun yang kalian dapati, apakah kami menang yang di bawah ataukah kami kalah, kalian jangan bergeser dari posisi kalian. Ragu pemanah mendapatkan perintah demikian dari Nabi alaihi salatu wasalam. Namun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diberi mandat sebagai ragu pemanah terjadi perselisihan. Maka sebagian kalian mengatakan, mari kita pergi, karena teman-teman kami yang di bawah sudah mendapatkan pertolongan. Ketika kaum musyrikun sudah mulai lari meninggalkan harta-harta rampasan perang mereka, maka rukub pemanah berijtihad, kita sudah menang, enggak apa-apa, kita turun. Dan sebagian kalian menyatakan kita tidak boleh menyelisihi perintah Nabi, dan ini ijtihad yang benar, pendapat yang benar. Sekelompok dari ragu pemanah menyatakan kita enggak boleh menyelisih perintah Nabi, kita harus tetap berada di posisi kita apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Wa asaitum amrohu fataraktumul markaza li talabil ghanimah. Ternyata kalian menyelisihi perintah beliau alaihi salatu wassalam. Kalian tinggalkan markas kalian, posisi kalian di puncak gunung. Li talabil ghanimah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Karena sebagian sahabat tadi berijtihad. Karena teman-teman kita sudah menang, ya enggak mengapa kita turun, enggak ada salahnya. Yang lainnya bersikukuh dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Rasulullah berwasiat, apapun yang terjadi, kalian harus tetap berada di puncak gunung Uhud. Terjadi perselisihan. Sebagian berpendapat turun, hanya mereka turun. Sebagian bersikukuh, kita harus tetap di puncak gunung. Ternyata mereka memilih untuk turun, meninggalkan posisi yang Rasulullah merintahkan mereka untuk tetap di situ. Min ba'di ma'arakumullah matuhibbuna minan nasri. Setelah Allah perlihatkan pada kalian apa yang kalian sukai dalam peperangan, yaitu kemenangan. Setelah kemenangan di depan mata, benar-benar kaum muslimun melihat kemenangan yang diraih oleh teman-teman mereka di bawah, mereka turun menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa jawabu idza hatta idza fasiltum wa tanazzatum fil amri wa asaitum min ba'di ma'arakum ma tuhibbun. Ini kalimat idza fasiltum. Idza fasiltum, idza di sini ada tuh syarat. Fasiltum jumlah syarat, fi'il syarat, butuh jawaban. Adapun jawaban ida dala alihi ma qablahu, telah ditunjukkan oleh apa yang sebelumnya. Ai mana'akum nasrahu, artinya Allah mencegah kemenangan, pertolongan dari kalian ketika kalian berselisih. Minkum mayuridu dunya fatarakal markaza lil ghanimah, maka sebagian kalian ada yang menginginkan dunia. Dia tinggalkan markas, posisi yang Rasulullah mengamani untuk tetap tinggal di situ, karena tertarik dengan ghanimah, ingin mendapatkan harta rampasan perang. Wa minkum man yuridul akhirah, dan sebagian di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Fasabata bihi hatta kutila, mereka tetap berada di posisi yang telah diamanahkan oleh Rasul sampai terbunuh, sampai gugur di situ. Seperti siapa? Ka'abdillah bin Jubair wa ashabihi, seperti Abdullah bin Jubair dan beberapa teman-temannya. Bertahan di puncak gunung sampai akhirnya terbunuh. Karena apa? Memegangi amanah Nabi alaihi salatu wasalam untuk tetap berada di puncak gunung apapun yang terjadi pada pasukan kaum muslimin yang berada di bawah, yang sedang berperang di bawah pimpinan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa sorofakum ataupun ala jawabi ida al-muqaddar, kemudian Allah palingkan kalian. Ini atop pada jawab ida. Jawab ida itu Allah cegah kemenangan untuk kalian, dan Allah palingkan kalian. Eradakum bil hazimah, yang tadinya sudah melihat kemenangan, Allah balikkan dengan mendapatkan kekalahan akhirnya. Karena Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu masih musyrik, begitu melihat regu pemanah ini sebagian besar sudah turun, posisi atas dalam sebuah peperangan adalah posisi inti dari atas. Kunci kemenangan di situ, di antara sebab untuk menggapai kemenangan. Langsung mengambil putar balik, naik menguasai medan atas, kemudian memukul mundur pasukan kaum muslimin yang tidak menyangka adanya pergerakan secepat itu. Akhirnya pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan biidznillah. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka, dari orang-orang kufar. Akhirnya mendapatkan kekalahan dalam perang Uhud. Namun itu semua kata Allah, liyabtaliyakum liyamtahinakum fayadharu al-mukhlisu min wairihi. Itu semua untuk menguji kalian, untuk mengetes kalian, agar tampak jelas siapa yang ikhlas perjuangannya untuk menegakkan kalimatullah, untuk membela agama Allah, untuk membela nabinya sampai titik darah penghabisan diri yang selainnya dari kalangan orang-orang munafik. Dengan ujian tersebut, yang ikhlas akan semakin jelas keikhlasannya, akan semakin kokoh iman dan takwanya. Sementara yang munafik di antara mereka akan berkeluh kesah, akan bersuudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad afa ankum martakabtumu wallahu du fadlin 'alal mu'minina bil afwi. Namun dengan kejadian itu semua, karena sebab turunnya regu pemanah yang telah dilarang oleh Rasulullah untuk turun, apapun yang terjadi pada kaum muslimin, maka akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Namun Allah nyatakan sungguh, Allah telah maafkan, Allah telah ampuni kalian, Allah telah ampuni apa yang kalian lakukan, yaitu menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah zat yang memiliki anugerah yang besar terhadap kaum mukminin dengan diberikannya ampunan, maaf kepada mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini memang dijelaskan Allah telah janjikan kemenangan. Allah janjikan kemenangan bagi kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. Ketika kaum muslimun dengan gagah berani memerangi mereka, kaum musyrikun, hingga terjadi apa yang terjadi, yaitu ketika sebagian kaum muslimin yang ditugasi untuk menjaga posisi puncak gunung, yaitu regu pemanah, terjadi perselisihan. Rasulullah telah memberikan amanah perintah pada mereka, jangan turun apapun yang terjadi di bawah. Namun ketika terjadi kelemahan sehingga terjadi perselisihan menyikapi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, juga sekaligus meninggalkan perintah Allah untuk menjaga persatuan, tidak berselisih, ternyata tetap berselisih. Sebagian regu pemanah menyatakan kita harus tetap pada posisi kita yang Rasulullah sudah menempatkan kita di sini, enggak boleh bergeser apapun yang terjadi. Sebagian yang lainnya menyatakan posisi kita bukan di sini karena pasukan musuh sudah jelas-jelas mengalami kekalahan. Tidak ada salahnya kita turun, karena kita sudah menang, kita sudah unggul. Enggak ada bahaya dan ancaman yang mengancam kita, membahayakan kita. Akhirnya sebagian mereka menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, meninggalkan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah Allah perlihatkan kemenangan di depan mata mereka, pasukan kaum muslimin yang di bawah menggapai kemenangan gemilang, bisa memukul mundur pasukan kaum musyrikun sehingga musyrikun meninggalkan harta benda mereka. Ghanimah sudah di depan mata. Ketika Khalid bin Walid mendapati celah pasukan pemanah turun, maka diambil alih posisi ini. Ganti memukul mundur pasukan kaum muslimin dari atas tanpa disangka-sangka. Maka di sini ada satu faedah. Kewajiban bagi kita adalah tetap memegangi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam posisi apapun, maka kita harus memiliki komitmen untuk tetap menjalankan, menunaikan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka disitulah kejayaan. Disitulah nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejayaan, kemenangan, pertolongan Allah itu akan digapai oleh seorang hamba ketika dia komitmen menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segenap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Allah di sini, di antara sebab kekalahan tersebut, karena sebagian pasukan kaum muslimin menginginkan dunia. Namun sebagian di antara mereka ada yang bersikukuh untuk menginginkan akhirat, yaitu orang-orang yang menetapi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu terjadi kekalahan pada pasukan kaum muslimin, namun Allah memaafkan mereka. Karena di antara anugerah besar Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman adalah Allah memberikan maaf kepada mereka. Karena keadaan orang-orang yang beriman ketika mereka tertimpa musibah, maka mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur. Maka Allah akan membalas hamba-hambanya yang bersyukur dengan sebaik-baik balasan. Dan Allah balas hamba-hambanya yang sabar dengan balasan yang penuh. Dalam ayat yang berikutnya Allah ingatkan, Yaqulu jalla wa az a'udzu billahi samiil 'aliim minas syaitonir rajiim. Ittus'iduna wa la talbuna 'ala ahadin war rasuulu yad'uukum fi ukhraakum. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu 'ala ma fatakum wa la ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Dan ingatlah ketika kalian lari dan ketika kalian tidak menoleh kepada seorang pun, sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyeru kalian, memanggil-manggil kalian dari belakang kalian. Maka karena sebab itu Allah balas kalian dengan ditimpakan kesedihan di atas kesedihan, duka di atas duka. Itu semua agar kalian nantinya tidak bersedih hati atas apa yang telah luput dari kalian, dan juga tidak bersedih hati karena musibah yang menimpa kalian. Dan Allah Dat yang maha mengetahui segenap apa yang kalian lakukan, kalian amalkan. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan, beliau nyatakan, udhkuru ittus'iduna tuba'iduna fil ardi haribin wala talbuna aitu arrijuna ala ahadi war rasulu yada'ukum fi ukhrakum aimi waraikum yakulu ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, fa'athabakum fajazakum ghamman bilhazimah bighammin bisababi ghamikum lirasuli bilmukhalafah wakila alba'u bima'na ala ay mudo'afan ala ghammi fautil ghanimah likaila ay muta'allikun bi'afa'u bi'athabakum fala zaidah tahzanu ala ma fatakum bil ghanimah wala ma asabakum minal qadri wal hazimah wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Suyuti rahimahullah, ittus idunae udhkur, ingatlah oleh kalian ketika kalian lari, ketika kalian menjauh dari bumi, lari dan kalian tidak mau menoleh, mendongakkan kepala kalian terhadap seruan yang ditujukan pada kalian, tidak mau menoleh kepada seorang pun. Sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyeru, memanggil-manggil kalian dari belakang kalian, fi ukhrakum aymi waraikum, dari belakang kalian, menyatakan ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kemari kalian. Ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kemari kalian. Dalam posisi yang genting waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam terkepung, bahkan beliau terluka, gigi seri beliau sampai patah. Dalam keadaan yang menjaga Rasulullah itu hanya beberapa belas, beberapa puluh sahabat. Rasulullah menyatakan, siapa yang menghadapi mereka baginya surga. Maka sahabat Ansor satu persatu menyatakan, saya wahai Rasul, saya wahai Rasul. 11 kalau enggak salah sahabat Ansor maju satu persatu dan semuanya gugur untuk membela sang kekasih yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka mendapatkan kemuliaan yaitu syahid di jalan Allah azza wajalla. Fa'athabakum fajazakum, karena kalian lari maka Allah balas kalian dengan kesedihan yaitu bilhazimah, dengan kekalahan. Di atas kesedihan, sudah kalah sedih karena sebab kesedihan kalian karena menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menyatakan ahli bahasa, al-ba'ghaman bil-ghammin, artinya ghamman ala ghammin, kesedihan di atas kesedihan. Emudha'afan ala ghammi fa'util ghanimah, Allah balas kalian dengan kesedihan berlipat-lipat. Sedih karena kalah, sedih karena terlanjur menyelisih perintah Rasul, sedih yang tadinya harusnya harta rampasan perang itu sudah di depan mata akhirnya hilang. itu semua diberikan oleh Allah kepada mereka bukan karena hal yang sia-sia, bukan, tapi karena hikmah azimah yang Allah inginkan. Itu semua likaila, agar kalian tidak bersedih hati nantinya. Likaila di sini jar wa majrur ini terkait dengan afa atau terkait dengan astabakum. La di sini diterangkan oleh ahli bahasa itu la tambahan, agar kalian tidak bersedih atas apa yang telah luput dari kalian, yaitu mendapatkan harta rampasan perang. Dan agar kalian tidak bersedih karena apa yang dari musibah yang telah menimpa kalian, gugur 70 para sahabat, juga kalian mendapatkan kekalahan. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah zat yang maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan keadaan kaum muslimin saat kekalahan yang mereka dapatkan dalam peperangan. Dan Allah ingatkan mereka, ingat, ketika kalian dapati kesempatan lari, kemudian kalian lari, kemudian kalian tidak mau menoleh terhadap siapapun, karena enggak ada hasrat kecuali sudah lari. Enggak ada pilihan kecuali harus lari, harus mencari keselamatan dalam peperangan. Padahal disebutkan sebenarnya kalian tidak berada dalam bahaya yang besar. Kalian bukan orang terakhir yang berhadapan langsung dengan musuh. Padahal masih ada setelahnya sob-sob yang di depan mereka. Tapi karena keinginannya lari, lari. Bahkan masih ada musuh yang langsung berhadapan dengan teman-teman kalian. Ada di antara teman-teman kalian yang langsung berada di front terdepan. Sementara Rasul kalian memanggil-manggil kalian dari belakang kalian. Kemari wahai hamba Allah, kemari wahai hamba Allah. Kalian tidak mau menoleh. Memang di saat itu diisukan, disebarkan isu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam gugur, sehingga sempat down, semangatnya sempat loyo. Padahal seruan Nabi alaihi salatu wasalam itu mengharuskan untuk lebih didahulukan daripada kepentingan diri mereka sendiri. Maka Allah balas mereka dengan kesedihan setelah kesedihan. Kesedihan yang diiringi dengan kesedihan, artinya kesedihan yang bertubi-tubi. Sedih karena gagal memperoleh kemenangan. Sedih karena kehilangan mendapatkan harta rampasan perang. Sedih karena kekalahan yang mereka dapatkan. Dan kesedihan ketika mendengarkan berita ternyata Rasul sudah gugur. Untuk apa kita berperang? Namun Allah zat yang maha lembut, yang maha mengasihi hamba-hambanya, menjadikan terkumpulnya berbagai macam kesedihan di atas kesedihan pada diri kaum mukminin itu sebagai satu kebaikan bagi mereka. Allah menyatakan itu semua, mereka ditimpakan kesedihan setelah kesedihan, artinya kesedihan bertubi-tubi. Sedih kalah, sedih karena menyelisih, sudah menyesal menyelisih perintah Rasul, sedih gak jadi mendapatkan harta rampasan perang, sedih mendapatkan berita ternyata kekasih mereka yang mereka bela-bela gugur, meskipun itu berita dusta. Maka ternyata Allah jadikan itu semua justru menjadi kebaikan bagi kaum mukminin, agar mereka nantinya tidak bersedih hati secara mendalam atas segala yang luput dari mereka. Kekalahan, terbunuh, luka-luka. Ketika benar-benar mereka menyaksikan Rasul ternyata masih hidup, belum terbunuh, sehingga menjadi gembira mereka. Kekalahan teman-teman mereka yang gugur, luka-luka mereka yang mereka dapati, kepayahan yang mereka dapati dalam peperangan yang super dahsyat tersebut, maka terasa ringan ketika mereka mendapatkan berita bahwasanya kekasih mereka ternyata masih hidup. Maka mereka mendapatkan hiburan dengan segenap hiburan dari segala musibah yang mereka dapatkan. Maka Allah dan yang dalam setiap ujian yang Allah timpakan pada hamba-hamba yang beriman, di situ terdapat rahasia dan hikmah-hikmah. Itu semua, semuanya bersumber dari ilmu Allah dan maha sempurnanya pengetahuan Allah terhadap seluruh amal-amal kita semua. Maka Allah menyatakan, "Wallah khabirum bima ta'malun." Allah maha mengetahui segala apa yang kalian amalkan, kalian lakukan. Maka itu semua merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah terhadap kaum mukminin, kebaikan Allah. Itu semua untuk menguatkan hati-hati orang-orang yang beriman dan untuk menambah ketenangan hati mereka, sehingga nantinya dalam ayat yang berikutnya disebutkan dalam kondisi sudah mendapatkan kekalahan, Allah turunkan setelah kesedihan bertubi-tubi tadi, Allah turunkan ketenangan dan rasa kantuk pada sebagian kaum mukminin, sehingga sebagian sahabat itu ada yang ngantuk sampai lepas apa pedangnya. Jadi berperangnya terhuyung-huyung di bawah perisai-perisai. Ini perang sampai ngantuk. Itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.